Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa amma kitabuhul madhkur. Qala rahimahullah, wa amma kitabuhul madhkuru fa mawdu'uhu fi bayani ma ba'athallahu bihi rusulah. Adapun kitabnya, kitab beliau, kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang termaksud yang disebut tadi, famaudu'uhu, maka isi pembahasannya adalah fi bayani ma ba'athallahu bihi rusulahu, penjelasan terhadap apa yang Allah utus dengannya rasul-rasulnya. Artinya yang Allah utus rasul-rasulnya membawa perkara tersebut, itu yang dijelaskan dalam kitabnya. Min tauhidil ibadah, yaitu tauhidil ibadah. Di antaranya tauhid ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah. Wa bayanuhu li adillati wa bayanihi bil adillah minal kitabi was sunnah. Dan penjelasannya dengan dalil-dalil dari Quran dan sunnah. Wa dzikru ma yunafihi min asyirkil akbar, dan juga penjelasan tentang apa yang bertentangan dengannya dari syirik-syirik besar, atau apa yang menggugurkannya, menggugurkan tauhid dari syirik-syirik besar. Au yunafi kamalahul wajib, atau menafikan kesempurnaannya yang wajib. Min asyirkil asghar wa nahwihi, tadi menafikan, meniadakan tauhid atau menggugurkan tauhid, yaitu syirik-syirik besar. Atau yang menghilangkan kesempurnaannya, yaitu syirik-syirik kecil. Tetapi jangan lupa, kalau kita bicara tauhid, kesempurnaan tauhid ini wajib. Sehingga jangan terkecoh dengan istilah kesempurnaan, kemudian kalian anggap seperti masalah fikih yang lain. Masalah salat, penyempurna-penyempurnanya tidak wajib. Yang wajib adalah rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya. Adapun penyempurnaannya beda. Tetapi masalah akidah, masalah tauhid, ketika bicara kesempurnaannya yang wajib, maknanya kalau tidak dilakukan dia tidak kafir. Tetapi perkara tersebut merusak kesempurnaannya dan dosa, seperti syirik-syirik kecil. Siapa menyatakan syirik kecil itu tidak haram atau makruh saja? Astagfirullah. Haram, bahkan disebut syirik, tetapi tidak mengkafirkan. Hanya saja tauhidnya tidak sempurna. Wa ma yaqrubu min dalika aw yusilu ilaih. Isi kitab ini, di samping itu semua, dan semua yang mendekatkan pada tauhid, dan semua yang mengantarkan pada tauhid, dan sebaliknya, peringatan dari kesyirikan dan apa yang mendekatkan atau yang membawa kepada kesyirikan atau jalan-jalan kesyirikan. Itu isi kitabnya. Wa qatasadda li syarhihi Hafidul Musannif, dan telah berupaya masuk untuk mensyarah kitab ini cucunya Musannif, cucunya penulis, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau rahimahullah mensyarah, menjelaskan kitab Tauhid yang ditulis oleh kakeknya. Siapa cucunya yang mensyarah? Wa Syekh Sulaiman bin Abdullah rahimahullahu taala. Beliau adalah al-allamah, al-hafiz, al-mufassir, الفقيه الداعية المجاهد Beliau digelari Al-Hafidh, penghafal, bahkan juga mufassir, ahli tafsir, faqih, mengerti fiqih, alim dalam masalah fiqih, seorang juru dakwah dan mujahid. Namanya Sulaiman ibni Abdullah ibni Muhammad ibni Abdul Wahab. Perhatikan namanya. Berarti beliau cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sulaiman ibni Abdullah. Abdullahnya ibni Muhammad ibni Abdul Wahab. Yang dilahirkan pada tahun 1200 Hijriah. Watuhufiya dan meninggal pada tahun 1233. Berapa umurnya? Hah? Berapa umurnya? Lahir tahun 1200. Meninggal 1233. Berarti umurnya hanya 33 tahun. Maka dikatakan ini rayani syabab. Beliau meninggalnya masih dalam keadaan belia. Artinya masih muda. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Lahu tarjamatun wasi'ah fi muqaddimah risalat ad-dalail fi hukmi mu'alat ahli syirki. Siapa yang mau membaca riwayat hidupnya, dituliskan riwayat hidupnya secara rinci di dalam muqaddimah kitab Dalail fi hukmi mu'alat ahli syirki. Dan sudah dicetak, alhamdulillah. Ikhwan ibn a'azakumullah, Syekh Sulaiman memberikan syarah terhadap kitab kakeknya, yaitu kitab Tauhid, yang sudah kita ceritakan bahwa kitab tersebut hanya kumpulan dalil. Kitab Tauhid, qala Allah, qala Allah, qala Allah, qala Rasul, qala Rasul, qala Rasul, dengan sebutkan riwayat-riwayatnya. Maka sepertinya Syekh Sulaiman melihat ini perlu disyarah. Maka disyarah, masya Allah. Fawadu alaihi syarahan ajada fihi wa afad. Beliau meletakkan syarahnya terhadap kitab tersebut. Wa ajada, dan sangat bagus sekali syarahnya. Ajada dari kata jayid. Wa afada, dan memberikan banyak manfaat. Dari kata faedah, afad. Ajada wa afad. Bagus dan memberikan banyak faedah. Wa abraza fihi minal bayani ma yajib. An yutlaba minhu wa yurad. Dan beliau sangat menonjol di dalam syarahnya tersebut. Dari penjelasan-penjelasan, atau beliau mengeluarkan, abruza fihi minal bayan. Beliau keluarkan di dalamnya penjelasan-penjelasan. Ma yuhibbu an yutlab minhu wa yurad. Apa yang sangat perlu, sangat disukai untuk yutlab wa yurad, untuk dicari dan diinginkan. Artinya sangat menarik dan sangat dibutuhkan oleh para thullabul ilm. Wa samahu, dan beliau namakan syarahnya dengan Taisirul Azizil Hamid fi syarah kitab Tauhid. Taisir Al Azizil Hamid, kemudahan dari Allah Al Azizil Hamid dalam syarah kitab Tauhid, dalam penjelasan kitab Tauhid. وحيث أطلق شيخ الإسلام فالمراد به أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني. Kalau disebutkan kalimat Syekhul Islam, maka yang dimaksud oleh beliau adalah Abu Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah. Kalau Syekhul Islam, maksudnya Ibn Taimiyah rahimahullah, yang sahibul fatawa 30 sekian jilid. Kalau disebut Al-Hafidh, haitu atlaqa Al-Hafidh, kalau disebutkan kalimat Hafidh, maksudnya adalah Ahmad ibn Hajar Al-Asqalani, sahibul Lughul Maram. Ahmad ibn Hajar Al-Asqalani, karena kalian taunya Lughul Maram. Padahal masih ada kitab-kitab besar Ibnu Hajar rahimahullah, selain syarahnya terhadap Bukhari, Fathul Bari, juga beliau memiliki kitab dalam bidang-bidang hadis sangat banyak dan besar, ma'ruf. Maka kalau dikatakan qala al-hafidh, maknanya al-hafidh Ibn Hajar rahimahullahu taala. Kemudian berkata lagi Syekh Sulaiman Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan al-Syekh, wa lamma qara'tu syarhahu, ketika aku baca syarahnya Syekh Sulaiman ini, ra'aitu atnaba fi mawadhi' wa fi ba'dihha tikrarun yastaghni bil ba'd minhu 'anil kull wa lam yukmilhu. Ketika aku baca, aku lihat syarahnya atnaba fi mawadhi', dia sangat berpanjang lebar dalam beberapa masalah, artinya terlalu luas pembahasannya. Wa fi ba'dihha tikrar, dan dalam beberapa pembahasan ada tikrar, ada pengulangan-pengulangan. Yastaghni bil ba'd, yang sesungguhnya cukup sebagian saja mewakili yang lain. Tidak perlu semuanya. Di sini pernah dibahas, ini dibahas lagi, di sana dibahas lagi. Maka beliau melihat perlu diringkas, yang ini pengulangan-pengulangan tidak perlu. Yang ini saja cukup. Yastaghni bil ba'd anil kull, yang sesungguhnya cukup sebagiannya saja, tidak perlu seluruhnya. Itu masalah kedua. Apa masalah pertama tadi? Ada atnaba fi mawadhi'. Masalah kedua, ada pengulangan-pengulangan. Masalah ketiga, walam yukmilhu, dan belum selesai syarahnya. Rahimahullah keburu meninggal beliau, masih dalam keadaan berumur 33 tahun. Sehingga Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syekh melihat perlunya meringkas yang berulang, beliau ringkas sebagiannya saja dan mencukupkan dengan sebagian. Yang terlalu berpanjang lebar, dia akan ringkas apa yang keluar dari pembahasan, maka beliau cukupkan dengan apa yang berkait. Yang ketiga, melengkapi apa yang kurang.